berapa harga, sama anu harga berapa harga kitab ini, sama nuhu sab'atu riyalatin wa nisfun ya, harganya sab'ah, tujuh, harganya tujuh riyal dan tujuh riyal setengah, ya, wa nisfun tambah setengah, jadi tujuh setengah riyal. Ya, dalam bahasa Arab menyebutkannya seperti ini, sab'atu riyalatin wa nisfun, tujuh riyal tambah setengah. Jadi beda ungkapannya dengan bahasa Indonesia. Oh, berikutnya. Fi hadzal fasli asharatu tulabin. Kudama. Tulabin kudama. Fi hadzal fasli asharatu tulabin kudama wa arba'atu tulabin jududin ya asharatu tulabin kudama wa arba'atu tulabin jududin. Artinya dalam kelas ini ada 10 siswa yang lama ya, dan 4 siswa yang baru. Iya, baik. Berikutnya. Kam komison indaka wa ikhwanika indi arba'atu komisonin. Iya. Berapa pakaian yang kau miliki wahai Ibrahim? Aku memiliki 4 pakaian. Ya, arba'atu kumsonin, 4 pakaian, 4 baju, 4 komis. Berikutnya. Ini ialani wa khamsatu kurusin. Kurusin. Ya. Aku mempunyai 2 rial dan 5 kurs. Itu apa? Semacam pecahannya rial. Ya. Kalau dolar ada sen ya, pecahan dolar kan ada sen. Nah kalau rial itu pecahannya kirsh. Kurus itu jamaknya. Adapun nilainya agak lupa ya. Jadi 1 rial itu 20 kurus kalau nggak salah. Yang jelas itu apa pecahannya atau recehannya ya, itu ya, itu kirsh untuk Saudi ya, untuk Saudi. Untuk yang sekitarnya mungkin juga ada pecahan itu kirsh, tapi mungkin nilainya itu yang wallah alam belum tahu secara pastinya, agak lupa, tapi yang jelas itu pecahannya ini kirsh ya. Jadi saya mempunyai 2 rial dan 5 kirsh. Jadi kalau 5 kris ya mungkin tidak sampai 1 rial mestinya, ada mungkin sepersekian rial gitu ya. Berikutnya. Fi hadihil hafilati. Hafilati asharati. Asharatu Rukabin. Ya. Di dalam bis ini ada 10 penumpang. Ya. Baik. Ada yang ditanyakan dari ini? 8. Ya. Kam samanu. Biasanya setelah kam itu masuk bis samanu. Oh ya. Memang secara asal